Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ حَاضِرِينَ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Pada pembahasan tafsir surah Al-Kahfi, kita masih pada ayat yang ke-27 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari kitab Rabbmu. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, tidak ada yang dapat mengubah dan mengganti kalimat-kalimatnya Allah. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan mendapati selain Allah tempat berlindung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dan mengikuti isi kandungan daripada Al-Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an adalah kitab yang agung, kitab yang suci. Keagungan dan kesucian Al-Quran ditunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak ada yang dapat mengubah-ubahnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian dan keasliannya hingga hari kiamat. Dan terkait dengan penggalan pertama dari ayat ini, yaitu watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada penggalan ayat yang kedua, penggalan kedua dari ayat ini yang ke-27. Allah menyatakan walan tajida min dunihi multahada, dan engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati tempat untuk berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan makna ayat ini oleh Asy-Syaikh Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kata beliau, lan tajida min duni rabbika malja'an talja'u ilaih, engkau tidak akan mendapati selain Allah tempat kembali yang engkau bisa kembali ke sana. Wala ma'adzan ta'udzu bihi, dan engkau tidak akan mendapati tempat berlindung yang engkau bisa berlindung dengannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kembalinya seorang muslim dan tempat berlindungnya seorang muslim. Manakala seorang muslim membutuhkan semua yang dia butuhkan dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya, maka dia dituntut untuk kembali kepada Allah. Dengan dia meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala hajat-hajat yang dia perlukan. Dia memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala keperluan yang dia inginkan dan manakala dia merasa ketakutan. Manakala seorang muslim merasa takut dan merasa khawatir, maka hendaknya seorang muslim meminta perlindungannya adalah kepada Allah, karena Allah lah Subhanahu wa ta'ala zat yang mampu melindungi hamba-hambanya dari semua macam keburukan-keburukan. فَإِذَا تَعَيَّنَا أَنَّهُ وَحْدَهُ الْمَرْجَعُ الْمَلْجَعُ فِي كُلِّ الْأُمُورِ. Apabila telah difahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya tempat kita kembali dan meminta dalam semua urusan-urusan kita, maka tentunya ta'ayyana an yakuna huwal ma'luhul ma'budul marghub ilaih. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diibadahi, dan yang satu-satunya pantas untuk kita harapkan semua kebaikan-kebaikan kita. Fisarra'i wa dharra. Di saat-saat senang maupun di saat-saat sulit, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kembalinya seorang insan. Akal manusia boleh berputus asa. Ide-idenya boleh dianggap telah selesai, sehingga terkadang seseorang menganggap masalah yang dia hadapi adalah buntu. Terkadang seorang menganggap permasalahan yang dia hadapi tidak ada jalan keluarnya. Tapi ingat, seorang muslim itu punya Allah. Seorang muslim punya tempat kembali dalam semua urusan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan buntu bagi seorang muslim. Tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya bagi setiap muslim. Setiap permasalahan yang dihadapi ada jalan keluarnya, yaitu meminta dan memohon solusi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin, boleh jadi ide dan akal kita seakan-akan sudah menunjukkan tidak ada lagi jalan. Tapi kita harus optimis. Dalam semua masalah yang kita hadapi, dalam semua keperluan yang kita butuhkan, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengabulkan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji dalam banyak ayatnya bahwasanya yang mau berdoa kepada Allah pasti akan Allah berikan. Yang mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan Allah kabulkan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian semua yang kalian perlukan. Hendaknya kalian memohon kepada Allah dan memintanya kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan untuk kita semuanya. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin, salaf dinukilkan mereka dahulu meminta semua hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan itu kepada Allah, sampai meminta tali sendal pun itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lebih daripada itu. Karena siapa yang memanjatkan kebutuhannya kepada Allah, Allah berjanji itu, Allah akan kasih, Allah akan kabulkan. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa, Allah mengancam orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dan rendah. Na'udzubillah min dzalik. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang lain, masih dalam konteks janji Allah untuk orang-orang yang mau meminta kepadanya, masih dalam konteks janji Allah untuk orang-orang yang mau memohon kepadanya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, maka jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoanya kepadaku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah mengatakan falyastajibuli. Hendaknya manusia minta pengkabulan dariku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan kelurusan, agar mereka mendapatkan hidayah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau berdoa kepada Allah, meminta kebutuhan yang mereka butuhkan dan meminta perlindungan kepada Allah dari segala yang mereka takutkan. Allah berjanji pasti akan Allah kabulkan. Siapa di antara manusia yang bisa berjanji akan memberi manakala dia diminta? Tidak ada seorang. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, mampu memberikan semua yang dibutuhkan oleh orang-orang yang meminta kepadanya, meskipun dalam pandangan mereka itu mustahil untuk terjadi. Tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang paling kenal dengan Allah. Karena mereka adalah orang yang paling kenal dengan Allah, mereka pun adalah orang-orang yang paling sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala peristiwa dan masalah yang mereka hadapi, para nabi alaihi wassalatu wassalam selalu menghadapinya dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu adalah orang-orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan, dan mereka itu adalah orang-orang yang gemar meminta kepada kami, kata Allah, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa cemas. Wa kanu lana khasyi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam semua masalah, dalam semua problematika yang para nabi hadapi, mereka selalu menggunakan senjata terkuatnya, yaitu memohon perlindungan, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka ditentang oleh kaum-kaum mereka, para nabi alaihi wassalatu wassalam selalu memohon pertolongan kepada Allah. Tatkala bahkan para nabi mengalami masalah pribadi, ada yang tidak punya anak, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang yang hingga usia tua belum dikaruniai keturunan. Namun beliau tidak berputus asa. Beliau selalu panjatkan doa. Beliau selalu memohon kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Doa yang terus diulang-ulang oleh beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. berjalan sekian belas tahun, tak kunjung pula datang rezeki keturunan kepada beliau. Namun beliau tidak menganggap itu adalah jalan buntu. Tidak berhenti beliau memanjatkan doanya kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, hingga akhirnya di saat beliau sudah tua, istri beliau pun tua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki anak kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan suami istri tersebut, Ibrahim dan istrinya, menganggap bagaimana mungkin kami akan punya anak. Sampai-sampai istrinya fasokat wajhaha, tatkala bercermin, istrinya Nabi Ibrahim menampar pipinya sendiri karena sangat tidak percaya akan lahir dari rahimnya seorang anak. Tidak memandang jalan buntu beliau ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terus panjatkan doa kepada Allah karena beliau yakin orang yang berdoa pasti akan Allah beri. Beliau yakin orang yang memohon kepadanya pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permohonannya. Dan tak henti-hentinya sekali lagi beliau, Nabi Ibrahim, memanjatkan doa. Dijelaskan oleh para ulama, memang seperti inilah. Fa'innal abda kullama agumat ma'rifatuhu billah wa qawiyat silatuhu bihi kana du'ahu lahu a'zam wa inkisaruhu baina yadaihi asyad. Kata para ulama, memang seperti inilah yang namanya seorang hamba itu. Semakin besar ma'rifatnya, semakin besar pengetahuannya kepada Allah, dan semakin kuat hubungannya dengan Allah, maka doanya itu akan semakin banyak. Doanya dia itu akan semakin banyak. Dan merendahkan dirinya dia kepada Allah itu akan semakin sering. Itu. Jadi kalau ada seorang yang sering berdoa, itu tanda kalau ma'rifahnya dia kepada Allah itu besar. Hubungan yang terjalin antara dia dengan Allah itu kuat. Sebaliknya, ma'asyarul muslimin, kalau ada orang jarang doa, kalau ada orang jarang meminta, kalau ada orang jarang memohon kepada Allah, itu tandanya hubungan dia dengan Allah itu enggak kuat. Walihada kana anbiya'ullahi wa rusuluhu a'zaman nasi tahqiqan lid-du'a. Oleh karenanya mereka para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang paling besar perwujudannya terhadap doa. Wa qiyaman bihi fi ahwalihim kulliha. Dan mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling menegakkan doa dalam semua keadaan mereka, baik dalam suka maupun dukanya mereka. Jadi doa adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Silahul mu'min doa, senjatanya orang yang beriman. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Tirmidzi dan hadisnya Hasan, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan doa. Jadi doa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, afdhalud du'a, afdhalul ibadah ad-du'a. Seutama-utama ibadah itu adalah doa. Semakin seorang itu banyak berdoa, itu menunjukkan semakin kuatnya hubungan dia dengan Allah. Semakin besarnya ma'rifah, pengenalannya dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya doa adalah sesuatu yang sangat istimewa, maka sekali lagi jangan lalaikan itu yang namanya doa. Kita senantiasa memohon kepada Allah kebaikan untuk diri-diri kita dan kebaikan untuk anak-anak kita, terutama adalah anak-anak, di mana anak-anak adalah pihak-pihak yang sangat kita harapkan kebaikannya setelah kita wafat, selain amalan-amalan jariah kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus-menerus agar menjadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang soleh. Senantiasa harusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat untuk kedua orang tuanya dan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan doa-doa baik kita untuk anak-anak kita sekalian. Meskipun tadi seakan-akan anak untuk menjadi soleh itu adalah jalan buntu, sepertinya kok enggak mungkin, sepertinya sudah mustahil karena sudah sangat jauh dari ilmu, sudah sangat jauh dari komunitas solihin, sudah sangat jauh dari masjid, mustahil seakan-akan. Namun yang namanya orang tua tidak ada bosan-bosannya mendoakan anak-anaknya. Seharusnya seperti itu. Jangan sampai dianggap sangat jauhnya anaknya dari ilmu, sangat jauhnya anaknya dari komunitas solihin itu adalah jalan buntu, anaknya tidak mungkin menjadi soleh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita jujur meminta kepadanya, apabila kita sungguh-sungguh dan terus-menerus serta ikhlas di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin, yakin, yakin dan yakin, pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Lihat Nabi Ibrahim, belasan tahun beliau enggak punya anak. Sampai tua doa minta anaknya enggak putus. Ternyata rezeki anaknya didapat tatkala beliau sudah tua. Dan mungkin bisa jadi juga orang-orang yang diuji dengan anak-anak yang mungkin kurang menyenangkan, anak-anak yang tidak soleh untuk saat ini, jangan justru malah didoakan buruk, jangan justru malah dimusuhi dan didoakan kejelekan. Semoga kamu seperti ini, semoga kamu seperti ini, doa-doa jelek. Khawatir malah doa jelek itu yang dikabulkan. Terus panjatkan doa-doa baik untuk anak-anak kita. Semoga dengan itu menjadi jalan agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang solihin, menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini tafsir daripada ayat yang ke-27 dari surah Al-Kahfi. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Wasbir nafsaka, dan tabahkanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore, yuriduna wajah, di mana mereka mengharapkan wajahnya Allah, wala ta'du aynaka anhum, dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari. Jangan sekali-kali kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, karena engkau mengharapkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan janganlah engkau mentaati orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kada amruhu furqa, dan urusannya adalah akan hancur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama orang-orang yang beriman dan tidak berpaling dari orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ayat ini turun dengan sebab disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah bercerita tentang sebab turunnya ayat ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, kami dahulu pernah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrikin pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala itu masih di Mekah, masih di awal-awal dakwah, utrud haula'i la yajtari'una 'alaina, usir 5 orang yang bersamamu ini, jangan sampai mereka berbuat kurang ajar kepada kami. Jadi kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ingin menemui pemuka-pemuka Quraisy. Akan tapi mereka pemuka-pemuka Quraisy ini tidak mau duduk semajelis dengan 5 orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan 5 orang ini adalah 5 orang yang tidak punya nama, tidak punya pamor di tengah-tengah musyrikin Quraisy di kala itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendakwahi mereka pemuka Quraisy, akan tapi mereka pemuka Quraisy ini ingin duduknya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disendirikan. Sehingga mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir 5 sahabatnya yang lain agar jangan bermajelis dengan pemuka-pemuka Quraisy. Dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulin min Hudzail wa Bilal wa rajulani nasitu ismaihima. Dikala itu ada saya, ada Ibnu Mas'ud, ada satu orang dari Bani Hudzail, dan ada Bilal, dan ada beberapa yang aku lupa namanya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk memisahkan majelis beliau dengan pemuka Quraisy, dengan sahabat-sahabat yang disebutkan namanya di atas, fa waqa'a fi nafsi Rasulillah. Hal itu ternyata agak mengena di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun hampir punya keinginan untuk bermajelis sendiri dengan pemuka Quraisy, tentunya untuk menyampaikan dakwahnya, dan memisahkan majelis beliau dengan majelisnya para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu sabarkanlah dirimu wahai Muhammad untuk engkau terus bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di setiap pagi dan sore. Ini disebutkan sebab turunnya ayat ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad untuk engkau terus bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb, kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap pagi dan sore. Dalam ayat ini ada al-amru bisuhbatil akhyar. Dalam ayat ini ada perintah untuk kita berteman dengan orang-orang yang baik. Wa mujahadati nafsi ala suhbatihim. Dan kita harus memperjuangkan pertemanan kita dengan orang-orang yang baik, meskipun jiwa-jiwa kita memberontak. Wa mukhalatatuhum. Dan dalam ayat ini ada perintah untuk kita senantiasa bergaul bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang fakir, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak punya. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Karena dengan berteman dengan mereka, tatkala seorang berteman dengan orang-orang baik, tatkala seorang berteman dengan orang-orang soleh, ada banyak fawaid, ada banyak kemanfaatan yang akan dia dapatkan, dan jumlahnya itu enggak terhitung. Banyak sekali faedah-faedah yang akan didapatkan oleh seseorang tatkala dia berteman, bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak punya nasab, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak punya harta. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk bermujahadah, mentabahkan diri beliau untuk terus bersama dengan orang-orang soleh ini, bersama dengan para sahabatnya, dan jangan sampai mengikuti hawa nafsunya orang-orang musyrikin yang ingin memisahkan beliau dengan para sahabatnya, sehingga bermajlis dalam majlis yang berbeda. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, betul yang namanya berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang soleh, ini kemanfaatannya tidak bisa dihitung lagi. Terlalu banyak orang-orang yang tadinya tidak baik kemudian menjadi baik karena teman yang baik, dan sebaliknya. Begitu banyak orang yang tadinya baik menjadi jelek karena kawan yang jelek. Karena sebagaimana disebutkan, as-sahib sahib, teman itu adalah penarik. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, maka kita akan ditarik kepada kebaikan. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang buruk, maka kita akan ditarik kepada keburukan. Kalau kita berteman dengan ahlu sunnah wal jamaah, berteman dengan salafiyun, orang-orang yang berkomitmen, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan tertarik untuk bersama dengan mereka dalam suka dan duka kita. Namun apabila kita berteman dengan ahlul bid'ah, para pengekor hawa nafsu, orang-orang yang mengubah-ubah ajaran Rasulullah SAW, maka secara tidak terasa kita akan tertarik ikut bersama dengan mereka, atau paling tidaknya loyal dan tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. As-sahib sahib, yang namanya teman itu penarik. Makanya Nabi SAW beliau mengingatkan dalam banyak hadisnya untuk kita sebagai seorang muslim itu tatkala berteman cari teman yang baik, cari teman yang soleh, cari teman-teman yang bisa menarik kita kepada kebaikan. Jangan berteman dengan teman-teman yang bisa menarik kita kepada keburukan. Dalam hadis yang ma'ruf, Nabi SAW bersabda, "Matsalul jalisi shalih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir." Permisalan kawan yang soleh dan kawan yang buruk itu seperti seorang penjual misik dan seorang pandai besi. Dan hadis ini sering kita dengar. Apabila seorang berteman dengan orang yang soleh, maka seakan-akan dia berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Nabi mengatakan, imma an yuhdiyak, wa imma an tabta'amin, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Apabila kita berteman dengan kawan yang baik, seperti kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, bisa jadi dia memberikan kepada kita hadiah minyak wangi yang dia jual, atau setidaknya kita bisa membeli dari mereka, atau kalau kita tidak membeli dan tidak dikasih, bisa jadi kita akan dan pasti kita akan mendapatkan aroma yang harum dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang bersama dengan minyak wangi. Orang-orang yang menjual misik. Ini al-jalisus soleh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Seorang itu akan berada di atas agama temannya apabila temannya soleh, maka itu tandanya kalau dia bisa bergabung dengan orang soleh, dia juga soleh. Akan tapi kalau dilihat orang itu punya teman yang toleh, punya teman yang jahat, teman yang buruk, maka itu tanda bahwasanya pada dirinya ada keburukan. Karena yang namanya jiwa itu berkumpul sesuai dengan yang sejenisnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu adalah tentara yang dikelompokkan masing-masing. Fama ta'arofa minha talaf, wa ma tanakaro minha talaf. Apabila ruh-ruh itu saling cocok, maka dia akan bersama, bersatu, bergabung. Tapi kalau ruh-ruh itu tatkala bergabung tidak cocok, maka mereka akan berpisah satu sama lain. Maknanya apa? Disebutkan oleh para ulama, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah sebagaimana halnya tentara-tentara yang dikelompokkan. Maksudnya, ruh-ruh yang baik apabila berkumpul dengan ruh-ruh yang jelek, maka ruh yang baik itu pasti tidak akan cocok. Dan dia akan mencari yang sejenisnya. Dia akan mencari juga ruh yang soleh. Ruh yang baik. Begitu pula kalau ada ruh yang jelek, tatkala dia bersama dengan ruh-ruh yang baik, dia tidak akan cocok. Dia akan mencari kawanannya sendiri. Dia akan berkumpul dengan orang-orang yang jelek pula. Oleh karenanya ini sangat-sangat diperhatikan ma'asyiral muslimin. Al-mar'u ala dini khalili. Sampai-sampai tatkala Imam Ahmad rahimahullah ditanya, bagaimana si fulan? Dan itu biasa di kalangan ahli hadis. Bertanya tentang keadaan orang tertentu, gimana fulan? Ahlu sunnah atau ahlu bid'ah? Itu biasa pertanyaan seperti itu di kalangan para imam-imam ahli hadis. Di antara Imam Ahmad sering ditanya seperti itu. Dan Imam Ahmad tatkala tidak tahu keadaan seseorang yang ditanyakan, fulan ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, Imam Ahmad selalu mengisyaratkan, lihat kepada siapa dia berloyalitas dan berteman. Itulah dia. Siapa dia? Ahlu sunnah atau ahlu bid'ah? Lihat, dekatnya dengan siapa? Gabungnya dengan siapa? Majlisnya dengan siapa? Oh, majlisnya dengan Ikhwanul Muslimin. Jangan ditanya, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun dia berjenggot, meskipun dia pakai jubah, meskipun dia yang lainnya, tapi kalau dia gabungnya dengan ahlul bidah, gabungnya dengan ahlul bidah, dengan Ikhwanul Muslimin, jangan tanya, jelas bukan ahlu sunnah. Kalau dia ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan cocok gabung dengan Ikhwanul Muslimin. Fulan ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, lihat. Kalau kita enggak tahu, dekatnya dengan siapa? Oh, dekatnya dengan khawarij, teroris. Golongan-golongan yang berafiliasi kepada ISIS. Ya, sudah jelas, jangan ditanya lagi. Itu bukan ahlu sunnah. Karena dia dekatnya, gabungnya dengan orang-orang khawarij. Kalau dia ahlu sunnah, pasti enggak akan betah dengan khawarij. Kalau dia ahlu sunnah, gak bakalan betah dengan Ikhwanul Muslimin. Pasti dia akan mencari siapa ahlu sunnah yang ada di tempat ini. Di mana majelisnya, siapa saja mereka, saya ingin berkumpul dengan mereka. Itu sudah sunnatullah. ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yang namanya ruh itu pasti akan mencari dengan yang sejenisnya. Ahlu sunnah akan mencari ahlu sunnah. Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya, di antara tadi yang kita sebutkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau menilai seorang ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah itu dengan melihat kepada temannya. Disinilah prinsip kita sebagai seorang ahlu sunnah yang harus betul-betul kita perhatikan. Bahwasanya yang namanya prinsip pertemanan itu penting. Jangan sampai kita terlalu pede, oh saya ahlu sunnah, saya ngajinya bersama dengan ustad-ustad ahlu sunnah, bacaan saya buku-buku ahlu sunnah, sudah saya. Meskipun saya temenan sama khawarij, saya gak akan terpengaruh. Hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi engkau ngajinya, baca bukunya, majelis taklimnya bersama dengan ahlu sunnah, namun tatkala engkau meremehkan prinsip pertemanan, engkau dekat-dekat dengan ahlul bid'ah, sedikit demi sedikit engkau akan terseret ke sana dan terlalu banyak cerita-cerita apabila ingin diceritakan tentang kisah-kisah orang yang seperti ini adanya. Bahkan di Saudi Arabia itu ada seorang syekh yang sudah ma'ruf di kalangan ahlu sunnah. Ngajarnya ngajar tauhid terus. Buku-bukunya buku tauhid terus. Yang diajarkan akidah tauhid. Beliau tulis pembahasan tentang akidah, pembahasan masalah tauhid. Cuman di akhir hayatnya mati dalam keadaan dia tidak percaya adanya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Meremehkan itu yang namanya pertemanan. Meremehkan yang namanya pertemanan. Meremehkan yang namanya persahabatan. Terlalu pede, dia sudah punya ilmu. Dia sudah setiap hari ngajar tauhid, setiap hari ngajar akidah. Bertemannya dengan orang-orang ateis. Dengan maksud pertamanya ingin mendakwahi mereka, ingin ngajak mereka. Namun ternyata dia tidak kuat dan termakan dengan syubhatnya mereka sehingga na'udzubillah min dzalik mati dalam keadaan meninggalkan semua yang dia pelajari dan semua yang dia ajarkan dari akidah dan tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ahlu sunnah jangan sampai meremehkan yang namanya prinsip pertemanan. Prinsip persahabatan. Kita ahlu sunnah wal jamaah berkomunitas. Kuatkan ukhuwah di antara kita. Kuatkan persaudaraan antara kita. Kita saling kenal. Kita saling temu. Kita saling komunikasi. Kita saling barakallahu fikum sharing. Apabila ada permasalahan-permasalahan. Apabila ada kendala-kendala dalam urusan-urusan. Baik urusan dakwah, urusan keluarga atau yang semisalnya. Biasakan berkumpul dengan teman-teman ahlu sunnah yang lain. Biasakan berkumpul ngobrolnya, cari solusinya dengan teman-teman ahlu sunnah yang lain. Jangan justru malah melipir. Melipir, apa bahasa Indonesia-nya? Melipir. Melipir itu, ya, melipir ke kiri atau ke kanan. Cari. Nah, itulah intinya. Ya. Ahlu sunnah bertemannya dengan ahlu sunnah. Apabila ada seorang ahlu sunnah kok coba-coba bersahabat berteman dengan selain ahlu sunnah, ini ciri-ciri dia mau melipir tadi. Ciri-cirinya itu. Dan terlalu banyak penyimpangan yang dimulai karena persahabatan dengan ahlul bidah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Al-Hasanul Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, tatkala beliau dijumpai oleh seorang ahlul bidah, ahlul bid'ah tadi minta izin mau membacakan satu ayat kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tidak mau. Meskipun setengah ayat saya enggak mau. Meskipun setengah ayat saya enggak mau. Kenapa? Karena Imam Hasan meskipun keilmuan beliau sudah luar biasa, beliau khawatir seandainya ada satu ayat dibacakan kepada beliau oleh seorang ahlul bid'ah, kemudian ternyata ahlul bid'ah ini mengomentari pendapatnya, mengomentari ayat ini dengan pendapatnya sendiri, ternyata itu malah mengena di hatinya Imam Hasan. Kemudian beliau pun khawatir tadi melipir, beliau khawatir akan terbawa dengan ahlul bid'ah meskipun hanya mendengar satu ayat tadi. Makanya beliau gak mau, meskipun setengah ayat gak mau dengar dari ahlul bid'ah. ikhwani fillah rahimani rahimullah, dan tidak ada apa-apanya antinya kita dengan bid'ah, dengan antinya para salaf dengan bid'ah itu enggak ada apa-apanya. Kalau kita dikatai sama orang terlalu ekstrim, terlalu keras, terlalu kaku misalnya, kalau apa yang kita lakukan sekarang ini dibandingkan dengan amalannya salaf di dalam menghindari bid'ah dan ahlul bid'ah, itu sudah enggak ada apa-apanya lagi kita. Kita itu sudah sangat-sangat mundur dibandingkan prakteknya salaf rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Sampai-sampai salaf mengatakan, aku makan bersama Yahudi dan Nasrani itu lebih aku sukai dibandingkan makan dengan Syiah Rafidho. Aku makan dengan Yahudi Nasrani itu lebih aku sukai dibandingkan saya makan dengan Syiah Rafidho, dengan ahlul bidah. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani saya tahu kebatilannya jelas. Tapi kalau ahlul bidah mungkin masih ada kita nilai kebaikannya, dan ternyata tatkala kita dekat-dekat dengannya keburukannya dia sebarkan sedikit sedikit sedikit sedikit sedikit, walhasil teracuni. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini sedikit tambahan, insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-28 ini di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.